Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabiina staina ala umuri dunya wa tina salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbil alim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutuba yuntaq abir abin dahar tahirin amma ba'du. Qala al-musannif al-syekh Ibrahim al-Laqani rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Ila qawlihi al-fa'idah al-thaniyah al-su'al al-thani. Fa ma tilka sifat al-wajibah fi haqqihim, ya. Benar. Maka apa sifat-sifat yang wajib bagi mereka? Apa itu sifat-sifat yang wajib bagi mereka? Yajibu fi haqqihim alaihimussalam arba'u sifatin. Wajib bagi para nabi alaihimussalam itu empat sifat. Yang pertama as-sidqu, yaitu jujur. Wa yastahilu alaihim didduhu wa huwal kadhib. Maka mustahil bagi para nabi itu lawan daripada sidik, didduhu lawannya, bahwa al-kadhib, yaitu kadhib, bohong. Jadi mustahil para nabi itu berbohong. Dua, al-amanah. Wa yastahilu alaihim didduha wa huwa al-khiyana. Mustahil bagi mereka itu lawan daripada amanah, yaitu khiyana, khianat. Ketiga, tabligh. Wa yastahilu alaihim didduhu wa huwa al-kitman. Mustahil bagi mereka lawan daripada tabligh, yaitu kitman, menyembunyikan. Keempat, al-fatona. Wa yastahilu alaihim didduha wa huwa al-balada. Fatona, cerdas. Maka mustahil bagi para nabi itu lawan daripada fatona, yaitu al-balada, bodoh. Qala an-nazim, nazim berkata, wajibun fi haqqihim amanah wasidquhum wadif lahul fatana wa mislu dha tabdighuhum nima atau wa istahilu dudduha kama rawau. Wajib bagi hak para nabi itu satu, amanah. Kedua, sidik, sidquhum. Wadif lahu al fatana, dan tambahkan bagi mereka itu, tambahkan lagi sifat al fatana, cerdas. Wa mislu dha, dan begitu juga tabdighuhum, sifat tabligh bagi mereka, lima atau sebagai apa yang datang dari mereka, apa yang disampaikan bagi mereka, apa yang datang dari Allah wajib disampaikan oleh mereka. Wa istahilu dudduha, dan mustahil lawan daripada itu semua, kama rawau, sebagaimana yang sudah diriwayatkan. Ini sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya ini adalah dalil secara kiasi, paham? Akan tetapi kalau dipretel lebih banyak lagi, banyak syarat-syarat nabi itu sebagaimana yang sudah ana bahas di pertemuan yang lalu. Di antaranya harus manusia, tidak ada nabi dari golongan malaikat, golongan jin, dan macam-macam. Kan ada nabi, orang ngaku nabi, dia bilang saya ini adalah nabi alam ghaib, kata dia. Tidak ada nabi alam ghaib, nabi dari golongan manusia. Harus laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Harus merdeka, tidak ada nabi budak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Paham ya? Ini kalau disampaikan ke orang awam, niscaya tidak ada lagi yang ikut ajaran nabi palsu. Cuman kan jarang. Coba ente cari di Pontianak ini pengajian tauhid. Ada? Hah? Pengajian dengan kajian beda loh ya. Jadi ente kalau buka majelis taklim harus hati-hati. Pengajian siapa? Habib Dawila Al-Ghadri sama kajian Habib Dawila Al-Ghadri beda. Paham? Nanti ente kena bullying kalau salah pakai kalimat. Pengajian dan kajian itu beda. Coba lihat Pontianak, ada? Tidak ada, jarang. Paling banyak itu kajian tasawuf, paling banyak. Karena apa? Karena orang Pontianak ini serba tak kuasa. Betul, benar ya? Orang Pontianak ini serba tak kuasa. Kalau ngomong tentang hati itu asik, padahal orangnya belum tentu mengamalkan. Misal, orang sombong. Mereka hadir pengajian bukan untuk mengobati hati mereka, tapi untuk menyalahkan orang lain. Hari ini pengajian Habib Naghib Assegaf, buka Ihya Ulumuddin. Bab apa? Bab sombong. Hadir ini, siapa namanya? Mirza. Hadir. Dia hadir bukan ngobatin hati dia, tapi nanti dia pikir, "Ah, ini si Nuani yang sombong." Percis yang disebutkan Ustaz tuh dengan si Nuani. Kan gitu kan? Nanti ngomong, itu ingat gak dulu kawan kita si Nuani? Begitulah dia tuh. Kan gitu. Itu orang kita. Ada. Kan gitu kan? Satu atau dua ngincar makan-makan. Ini Pontianak. Coba lihat di Pontianak ini. Majelis yang paling banyak itu majelis ya, bukan selawatan. Majelis yang paling banyak itu yang ada kuenya. Kalau enggak ada kue enggak rame itu. Paham? Enggak bakalan rame. Jadi harus berkorban nanti dakwah di sini. Paham? Itu tempatnya susah. Baru Fiji. Fiji pun sangat sedikit. Kalaupun ada, ente lihat pasti jamaahnya sedikit. Kenapa? Karena orangnya serba tak kuasa. Dia kalau udah pening sedikit pembahasannya, dah tak lanjut lagi lah. Ada ente lihat pengajian Fiji, orangnya nyatet gitu. Bapak-bapaknya nyatet apa yang dijelaskan oleh ustadznya. Jarang. Paling hadir dengerin. Padahal Fiji itu kan mustahil tanpa mencatat. Iya kan? Membahas tentang sujud. Ini begini begini, membahas tentang air. Harus catat kan? Coba kalau enggak nyatet, kita aja yang ada kitab kadang masih lupa. Ustaznya jelasin, terjemahin, ente terjemahin gitu kan. Enggak nyatet, cuma terjemah, masih lupa. Apalagi ini kitab enggak ada, buku tulis enggak ada, nyatet pun enggak ada. Itu apalagi kajian tauhid, oh, tambah sepi. Itulah tempat kita. Paham? Tempat kita. Makanya banyak yang ikut nabi palsu. Begitu gafatar gencar di Mempawah, ramai yang ikut berbondong-bondong. Paham? Karena itu, karena basic akidah di Pontianak ini sangat lemah. Basic akidah di Pontianak ini sangat lemah, sangat rentan. Sangat rentan. Masih ada untungnya kita, jamaah kompak. Ya, ustadz-ustadznya kompak. Coba kalau enggak kompak, oh, kota Wahabi sudah Pontianak ini. Masih ada untungnya. Ustadz-ustadznya kompak, jamaahnya kompak, habaibnya kompak, jamaah pengajian maksudnya, habaibnya kompak, jadi masih bisa dibendungi. Kalau nggak kompak, hancur. Paham? Nah, ini ya, nah, ini jadi perlu coba dikemas. Kalau tausiah, nanti kemas bagaimana cara menyampaikan akidah di hadapan orang awam. Paham? Kedua. Masuk ke pembahasan mal murad bisidqihim. Apa yang dimaksud dengan sidik bagi mereka? Jujur. Muhammad dalil ala wujubihi, dan apa dalil atas wajibnya sidik bagi mereka? Ya. Al murad yang dimaksudkan dengan sidik di sini adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi' wa nafsul amri balaghian aw ghairu balaghi. Sesuai berita mereka, sesuai berita mereka itu sesuai lil waqi', kenyataan. Berita dari mereka itu sesuai kenyataan. Wa nafsul amri sama. Balaghian baik yang disampaikan aw ghairu balaghi atau yang tidak disampaikan atau yang bersifat fisik. Ya. Al-waqi' nafsul amr sama ya. Falam yaqa minhum kadzibun aslan. Maka tidak mungkin terjadi bagi para nabi itu sifat bohong sama sekali. Misal kalau balaghi ini yang diucapkan. Paham? Ucapan nabi itu tidak pernah ada yang bohong. Ghairu balaghi ini sukutnya nabi. Diamnya nabi. Paham? Sehingga tidak mungkin terjadi bagi para nabi itu kebohongan. Nabi itu tidak pernah bohong. Apa yang disampaikan oleh nabi itu benar semuanya. Paham? Jelas ya? dari sejarah-sejarahnya sudah membuktikan kan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diangkat jadi nabi mempunyai julukan yang terkenal namanya Al-Amin, terpercaya. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, itu orang kafir yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal memusuhi Nabi, tapi tetap menitipkan hartanya ke Nabi Muhammad. Kan aneh. Paham? Ada orang musuh sama kamu, tapi kalau dia keluar kota, dia nitip harta sama kamu. Apa yang kamu lakuin? Mau makan ya kan? Ini orang suka ngejek anak, nitipkan mobil ke anak. Anak jual mobil kan gitu. Itu kita, paham? Apalagi nitip bini ya kan? Tambah anu lagi. Tapi Nabi tidak. Orang kafir yang menyakiti Nabi terus nitip harta Nabi. Kenapa? Orang kafir itu tahu Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, padahal setiap hari memusuhi Nabi. Dan terbukti aman. Orang yang menitipkan hartanya ke Nabi terbukti aman. Berarti ini kan sidik. Jujur. Paham? Ini kan jujur. Ghairu balaghi. Yang tidak disampaikan dengan mulut, tapi dari sikap. Sehingga tidak mungkin Nabi itu tidak jujur. Jadi amanah itu sebenarnya masuk ke sidik gitu loh. Paham? Cuma nanti disebutkan kenapa dipisah. Wa dalil ala wujubi sidqihim, dan dalil atas wajibnya sifat sidik bagi mereka, fil balaghiyat, dalam menyampaikan ya, annahum, sesungguhnya para nabi itu. Lau kadzibu fi syai'in minha, seandainya mereka berbohong dalam satu perkara saja, minha, daripada kenubuatan, seandainya mereka berbohong satu saja, lalazimal kadzibu fi khabarihi ta'ala litasdiqi lahum bil mu'jizat annazila, lalazimal kadzib, maka menjadi lazim kebohongan, fi khabari, dalam khabarnya, dalam khabar khabar Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nabi itu, ini ana terjemahin dulu ya baru ana jelasin. Seandainya nabi itu berbohong satu kali saja, maka menjadi lazim kebohongan, menjadi bohong gitu. Lazimal kadzib, menjadi bohong, fi khabari taala, di dalam khabar Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini hadis qudsi, litasdiqalahum, untuk membenarkan mereka, bil mukjizat, dengan mukjizat, annazila, yang turun, manzilata, seperti kedudukan, qaulihi, firman Allah Subhanahu wa taala, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, sungguh hambaku itu sudah benar di setiap yang disampaikan dariku. Jadi begini, ada firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Paham? Lalu Allah, sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu, pengajian ya. Jadi Allah untuk membenarkan dakwah mereka itu, Allah kasih mukjizat. Ana lupa, bukan di kelas, di pengajian ana. Ana buka kajian tauhid. Jadi untuk apa Allah kasih mukjizat? Untuk membenarkan dakwah mereka. Faham? Jadi mukjizat itu hikmahnya untuk membenarkan dakwah mereka, para nabi itu, ketika umatnya sudah tidak percaya lagi dengan nabi. Kan begitu? Contoh. Dawil, ente keluar ke toko sana, paham? Oh, gini aja contohnya. Dawil ini bilang ke kawan-kawannya, saya ini utusannya Habib Ali Al-Hinduan. Saya disuruh oleh beliau begini, begini, begini, begini. Ente tidak percaya. Akhirnya biar Dawil ini percaya kalau dia ini utusan ana, dia bilang ke ana, Bib, tolong lakuin sesuatu agar orang-orang ini percaya kalau saya ini utusan kamu. Ya saya akhirnya kasih dia sesuatu. Atau dia nyuruh ana, coba antum berdiri, Bib. Ana berdiri. Ya. Nah, ini buktinya kalau ana utusan Habib Ali misalnya. Karena ana laku apa? Memberikan dia mukjizat. Paham? Membantu dia. Dia nyuruh anak berdiri agar ente percaya kalau dia ini adalah utusan anak. Akhirnya anak berdiri. Ente percaya semua. Itu hikmah mukjizat. Lah, seandainya Nabi itu berbohong, maka satu, berarti hadis ini tidak benar. Bohong lagi. Ini kan ada diskusi. Sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Dan kedua, mukjizat-mukjizat yang ada yang ente dengar ceritanya itu berarti bohong juga. Paham? Berarti bohong. Karena Allah membenarkan orang yang bohong kalau gitu. Dan membenarkan orang yang bohong sama saja juga bohong. Lah ini mustahil. Ya kan gitu. Ente bohong. Ente kemarin kabur ya? Enggak, Ustaz. Tanya si fulan. Ada enggak kabur? Bohong kan? Ente benerin dia karena ente teman. Benar ini kabur. Enggak, Beb. Dia enggak bohong. Kemarin sama anak. Padahal ente tidak kabur. Tapi karena ente membenarkan dia yang bohong, ente sama juga dianggap bohong. Padahal ente tahu dia kabur. Berarti bohong kan? Kan bohong. Membenarkan orang yang bohong sama juga bohong. Faham? Kan begitu. Wa tasdiqul kadzib kadzibun. Membenarkan orang yang bohong itu adalah bohong. Wa huwa muhal. Ini mustahil. Paham? Nah, Gib ini kabur kemarin. Anak tanya, Gib, ente kabur gak kemarin? Dia bohong. Enggak, Bib, anak enggak kabur. Anak ada di pondok. Anak kemarin di samping Dawil Al-Qadri. Masa? Anak tanya Dawil. Wil, benar Nagib kemarin kabur? Enggak, Bib. Dia enggak kabur, dia di samping anak. Sudah kongkalikong sebelumnya. Sudah sekongkol. Paham? Berarti dia bohong juga. Karena dia membenarkan Nagib yang bohong. Padahal Nagib kabur dari pondok. Berarti ini juga bohong. Lah, masa Allah membenarkan orang yang bohong? Sementara Allah, orang yang berbohong itu dosa. Allah mengharamkan umatnya untuk berbohong. Nah, ini kan mustahil. Paham? Sehingga mustahil bagi para nabi itu berbohong. Karena satu, tadi ada hadis ini. Kedua, mukjizat. Mukjizat itu adalah untuk membenarkan dakwah para nabi. Bahwasanya mereka itu betul-betul nabi yang diutus oleh Allah. Seandainya nabi itu berbohong, berarti Allah membenarkan orang yang berbohong. Ini hukumnya mustahil. Bahkan bisa keluar dari iman. Karena fatal kan? Apa akibatnya? Fahim tuh? Ya, mustahil nabi itu berbohong. Jujur. Fawajabalahum as-sidqu. Maka wajib bagi mereka itu adalah sidik. Jujur. Faham? Wa aidan annahu law jaza wuqul kadhibi minhum fihi lama asbahu thiqatan fima yanqulunahum min akhbaril wahyi. Dan begitu juga, wa aidan, dan begitu juga, annahu law jaza wuqul kadhibi, seandainya boleh terjadinya bohong minhum dari mereka fihi dalam khabar tersebut. Seandainya boleh bohong, ini dalil yang kedua, ini dalil akli namanya. Lama asbahu siqatan. Niscaya mereka tidak menjadi dipercaya. Mereka tidak akan dipercaya. Fima yanqulunahu, dari apa-apa yang dinukil dari khobar-khobar wahyu. Baik itu Al-Quran ataupun hadis. Seandainya mereka berbohong, mereka enggak jadi dipercaya. Berarti Al-Quran itu bohong. Hadis itu yang kita baca, baik Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain, itu juga bohong. Bisa jadi yang dibaca bohong. Kan begitu. Seandainya boleh bohong bagi mereka. Paham? Jelas enggak? Kan begitu. Contoh nih ya. Siapa namanya itu? Siapa? Yusuf. Anak percaya sama dia, Yusuf. Suatu anak kasih dia kepercayaan untuk keluar dari pondok. Kenapa? Karena ente orangnya anak percaya. Buat beli paku, anak kasih ke ente. Ada santri mau beli sabun, titip duit ke ente. Misal contoh ini. Mau beli apa-apa, titip ke ente. Karena anak percaya, ente kalau habis beli paku, gak kemana-mana. Paling minum-minum biasalah ya kan. Habis itu pulang ke pondok. Suatu hari, anak kedapatan. Dia itu bohong. Dia beli paku tidak ada anu di pondok, tapi keluar ngomong sama penjaga, disuruh sama Habib Eli Hinduan, ternyata pergi ke mall. Dan itu baru satu kali ketahuan sama Ana. Kebetulan Ana ke mall misalkan. Loh, ente kok keluar di sini? Malu-malu dia, bingung nyari alasan. Ana tanya penjaga, kok ini keluar kok bisa ke mall? Dia bilang katanya dapat izin dari Antum Beb. Padahal Ana gak ada izin. Apakah besok Ana tetap ngasih dia izin? Nah, tidak, Ana gak percaya sama ente. Cari lagi orang lain. Paham? Ini dalil sederhana saja, logika. Paham? Begitu juga. Kalau Nabi itu bohong satu kali, orang-orang udah gak percaya dengan Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka gak percaya. Ah, bohong. Dulu aja kesehariannya suka bohong, suka nipu orang. Menipu itu kan termasuk daripada bohong. Ya kan? Dulu aja suka nipu orang, sekarang mau ngaku Nabi. Gimana mau dipercaya? Fahim tuh? Nah, ini dalil aklinya. Fabatalat asy-syari'ah. Seandainya ini terjadi, maka syariat menjadi batal. Ya kalau Nabi bohong, ya wahyu-wahyunya dihukumi bohong, syariat jadi syariat bohong dong. Kan begitu. Wa hadza muhal. Maka ini hukumnya mustahil. Jadi wajib bagi para nabi itu siddiq. Paham? Ini bukti kalau nabi itu wajib siddiq. Ya. Wajib lahum as-sidqu fihi, maka wajib bagi para nabi itu siddiq, yaitu jujur dalam khabar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa shadaqal mursalun, dan sungguh telah benar para utusan tersebut. Para rasul itu benar. Wa qala, dan Allah berfirman juga, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil, seandainya mereka itu membuat-buat terhadap kami sebagian perbuatan. Tahu membuat-buat perbuatan, perkataan. Walau taqawwala alaina, seandainya mereka itu berbuat-buat, membuat-buat suatu perkataan, alaina dari kami ba'dal aqawil, sebagian perkataan. Tahu, paham? Buat-buat perkataan, bukan dari Allah, dibilang dari Allah gitu. Lahatna minhu bil yamin, maka akan kami ambil mereka dengan siksaan. Kami siksa mereka. Tsumma laqata'na minhul watin. Watinana enggak pahami. Kemudian kami potong. Watinana enggak tahu. Nanti ente lihat di surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Intinya seandainya Nabi itu bohong, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Ada cerita Nabi disiksa Allah? Kan tidak ada. Faham tuh? Ya. Walamma kana hadza lam yaqa fala budda an yakuna sallallahu alaihi wasallam shadiqan. Dan dikarenakan hal ini tidak mungkin terjadi, fala budda, maka harus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shadiqan, jujur. Paham? Siddiq. Karena tidak mungkin bohong itu terjadi bagi para nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siddiq, shadiq. Wa hakadza sa'irul anbiya. Dan begitu juga semua para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma dalilu sidqihim fil umuril balaghiyat. Balaghiyat ya. Hah? Fi umuril. Coba lihat. Ada cetakan anak enggak jelas. Mana? Fi umuril la balaghiyat. Kebalikan daripada balaghi. Yang tadi anak jelasin. Dan adapun dalil sidiknya mereka dalam perkara selain balaghi yang disampaikan, fa innahum, berarti yang bersifat fisik, sukuti dan sebagainya. Fa innahum, seandainya para nabi tersebut, law kadzibu fi syai'in minha, mereka berbohong satu saja dari perkara tersebut, lakana al-kadzibu ma'muran bi, maka bohong itu akan menjadi diperintahkan. Contoh begini ya. Kan ada hadis sahabat Khalid bin Walid memakan dob. Apa dob itu? Hah? Biawak, tapi bukan biawak sine. Paham? Biawak sine ente makan menggelepar ente. Biawak Arab. Paham dong? Nah, ini Kalau ikut Wahabi, ente sesat. Wahabi itu gitu, makan durian, tak ada buka kulitnya. Maksud dimakan sama kulitnya. Apa yang terjadi? Koyak-koyak menurut ente, rongak gigi kan gitu. Kalau kita harus setelah jamaah, kita kupak dulu kulitnya. Baru dimakan. Enak tak? Enak. Untuk apa makan kulit? Kan gitu. Sama, dalil itu jangan dimakan mentah-mentah. Jangan ambil zohirnya. Dikaji dulu. Ada tahqiqul manat, ada tanqihul manat di dalam usul fiqih. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ketika di zaman Nabi? Itu namanya tahqiqul manat. Paham? Jadi dob di sini, dob di Arab, bukan dob di sini. Karena dob di sini hidupnya dua alam. Tidak boleh. Sama dengan buaya, amfibi ya. Hewan-hewan amfibi. Kalau Wahabi bilang buaya boleh dimakan. Kata mereka halal, kata dia. Paham? Mau nanti makan buaya? Mau, gigi ya. Kodok tuh boleh, sueke. Tahu sueke? Di jalan apa itu? Yang mau matahari depan itu ada jual. Sueke kodok. Sueke tuh kodok. Kodok digoreng. Itu namanya sueke. Sueke. Makanan khas Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, kalau nanti mau makan, silalah. Tapi hukumnya haram. Tak boleh dalam Islam. Katanya sih enak. Wallah alam, tak pernah makan. Untuk apa makan itu? Bagus makan yang lain. Masih nyaman, banyak yang enak-enak kan. Kambing lebih enak gitu. Ada swing. Paham ya? Nah, ketika sahabat Khalid makan, Nabi gak ngomong. Nabi diam. Paham? Berarti menjadi disyariatkan hukum memakan dob, hukumnya boleh. Kan begitu, ini amar ghairul balawi, diamnya Nabi. Pokoknya segala perilaku Nabi itu kan kita ikuti, paham? Kita ikuti. Nabi itu gak ada ngajarkan secara lafad, kalau tidur, ngadap kiblat ke kanan, enggak. Tapi dari mana kita tahu itu hukumnya sunnah? Dari perilaku Nabi. Nabi itu tidur begitu terus, sehingga lahirlah hukum, hukumnya menjadi sunnah. Seandainya Nabi bohong saja satu perkara, paham? Itu hukumnya haram. Tapi Nabi diam, diam kan menunjukkan halal, ya kan? Diam itu menunjukkan halal. Bohong, ya maka menjadi bohong nanti semua syariat. Kenapa? Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Segala perilaku Nabi kita diwajibkan untuk mengikutinya. Kalau Nabi sikapnya berbohong, ya kita juga ikut berarti, paham? Kita juga ikut sikap kita ikut berbohong. Berbohong, hukumnya sunnah nanti, kan begitu. Tapi ada yang dengar sunnah berbohong, kan tidak ada, paham? Tidak ada. Nah ini maksudnya ini silakan. Lianna Allah amarana bittiba'ihim, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul. Kita kan wajib mengikuti para Rasul, segala gerak gerik perilaku mereka. Waqad nahana Allah anhu. Dan Allah SWT telah melarang kita daripada perbuatan bohong itu. Anhu kembali kepada Al-Kadzib. Fawajaba sidquhum. Maka wajib sifat sidik bagi mereka. Itu ya. Rawal Hakim an Ali radhiyallahu anhu, Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana inna la nukadzibuka." Innalan ukadzibuka, sesungguhnya kami ini tidak mendustaimu. Walakin nukadzibu majid tabihi, akan tapi kami mendustai apa yang datang darimu. Itu Abu Jahal itu sebenarnya percaya dengan Nabi. Waktu perang Badar, Abu Jahal itu antara ikut dengan tidak ikut, maju mundur, takut dia. Perang enggak ya? Itu Abu Jahal. Didatangi sama kafir Quraisy yang lain. Abu Jahal, kenapa kamu ini kok maju mundur? Ayo, ini pasukan sudah berangkat. Kata Abu Jahal, saya ini takut mati di perang Badar. Loh kok takut mati? Lawan Muhammad kok takut? Kita banyak 1000 orang, kan jumlahnya 1000 perang Badar. Apa kata Abu Jahal? Karena Muhammad pernah bilang, kelak yang mati di perang ini, perang Badar, ada 3 orang. Di antaranya saya, Walid bin Mughirah, meninggal. Abu Jahal percaya. Nah, kata Muhammad, saya ini akan mati di perang Badar itu. Jadi saya takut. Tanya loh, emang ente percaya dengan ucapan Muhammad? Apa kata Buya? Sebenarnya saya itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kalau kamu percaya, kenapa kamu tidak ikut ajaran dia? Kata Abu Jahal, saya ini sudah terlanjur pembesar Quraisy. Kalau saya ikut ajaran dia, saya takut kehilangan kekuasaan saya, sehingga saya tidak dihormati oleh orang Quraisy. Dan kalau saya ikut dia, berarti saya tidak menjadi orang nomor satu. Orang nomor satu menjadi Muhammad nanti. Saya jadi bawahan dia. Itu saya tidak mau. Abu Jahal itu percaya dengan ajaran Nabi Muhammad. Hanya saja karena kesombongannya, saking sombongnya, ketika dia mau mati, mau disembelih, kan dibunuh sama sahabat yang kecil itu. Ada kalimat terakhir sebelum sembelih, apa dia bilang? Abu Jahal. Ah, nanti setelah saya mati, tolong bawakan kepala saya, bilang kepada Muhammad kalau saya mati dengan gagah berani. Mau mati masih sombong, kan gitu. Abu Jahal sombong. Akhirnya dipotong kepala. Fa'anzalallah, maka turun firman dari Allah SWT, fa'innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Maka sesungguhnya para rasul, para nabi itu tidak mendustai kamu, akan tetapi orang-orang zalimlah yang kelewatan batas kepada terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yajhadun, membangkang. Biayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, yajhadun, membangkang. Surah Al-An'am ayat 33. Wa mithluhu, dan contoh yang lain dan yang sepertinya, al-hiwar, pembicaraan, baina Abi Sufyan bin Harab wa Herakli, antara Abu Sufyan bin Harab dan Heraklius, ya, raja Romawi. Wa sadaqa man qala wal fadlu ma syahid ma wal fadlu ma syahidat bihil a'da, dan keutamaan itu apa yang disaksikan oleh para musuh-musuh. Ini apa cerita Sufyan bin Harb? Lupa. Ada yang ingat? Lupa ceritanya itu. Sufyan bin Harb. Heraklius ini hampir masuk Islam. Cuman dicegat sama pendeta-pendetanya. Jadi enggak jadi masuk Islam. Heraklius, raja Romawi. Ana agak lupa cerita. Apa itu? Lupa. Paham ya? Jadi konklusinya, intinya, Nabi itu wajib sidik jujur. Adapun dalil-dalilnya, baik itu dari balaghi ataupun ghairul balaghi, berupa sikap, syukur, perbuatan dan lain-lain, itu sudah kita bahas barusan. Paham? Gampang ya kan? Sidik. Akan tetapi muncul polemik yang lain. Itu yang pertanyaan berikutnya. Ada hadis bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berbohong. Di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar, ente beli, Daqa'iqul Akhbar itu bagus, menceritakan tentang akhirat, perjalanan awal akhirat sampai masuk surga. Itu nanti kita berbondong-bondong minta syafaat ke para nabi. Datang ke Nabi Adam, rame-rame. Nabi Adam bilang nafsi-nafsi, ya kan? Yang ente tahu ceritanya itu? Itu dari kitab Daqa'iqul Akhbar. Murah, beli yang tipis. Itu kata Nabi Adam, saya ini saja melakukan kesalahan. Bagaimana saya bisa menyelamatkan kalian? Makan buah huldi. Coba minta tolong ke Nabi Nuh. Datang kita rame-rame ke Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, tolong kami. Ankiduna. Kata Nabi Nuh, saya saja, anak saya enggak bisa saya selamatkan. Apalagi kamu ini, gimana menyelamatin? Coba datang ke Nabiullah Ibrahim. Datang ke Nabiullah Ibrahim. Ya Ibrahim, ankiduna, selamatkan kami. Kata Nabiullah Ibrahim, hari ini nafsi-nafsi. Saya enggak bisa menyelamatkan kamu. Saya saja, ini kadibtu salasa kadiba. Nih, hadis. Saya ini pernah bohong 3 kali. Bagaimana saya bisa menyelamatkan kalian? Padahal saya ini ada kesalahan 3 kali berbohong. Loh, katanya Nabi itu wajib jujur, Beb. Sidik. Kok Nabi Ibrahim mengatakan bohong? Paham? Berarti gimana ini? Kontroversi. Ini dipakai Wahabi untuk menyalahkan kita. Kata Wahabi, Nabi itu boleh bohong. Paham? Ini kan keblinger ini. Masa Nabi bohong? ya kan Nabi manusia biasa, bisa berdosa, kata dia. Nah, kalau Nabi, iya betul manusia, Nabi manusia, tapi lakal basyarun lakal basyar. Kok Nabi berbohong ya, untuk apa kita ikut Nabi? Kan Nabi berbohong. Paham? Seandainya Nabi itu berbohong. Nah, ini gimana cara jawabnya? Itu insya Allah akan kita kaji. Paham? Panjang nih. Ya, panjang. Paham tuh ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab.